Kami terpanjatkan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan demikian Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Dan pada malam ini, dalam rangka berusaha untuk mengikuti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan memberikan dia kefahaman di dalam agama. Maka kita teruskan pembacaan kitab Tafsir Al-Aisar ataupun Aisarut Tafsir karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Di mana kita telah berhenti pada ayat dalam surah Al-Baqarah, itu ayat berkenaan dengan memerangi orang-orang yang memerangi kita, iaitu sampai kita kepada ayat yang selepasnya, iaitu ayat 194 hingga 195, muka surat 310 kalau tak silap saya. Nah, dah lama dah tinggal kan daripada Ramadan. Baik, betul? Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Artinya bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Dan belanjakanlah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah daripada 194, 195 yang meneruskan pembahasan tentang berperang di jalan Allah. Kerana ayat sebelum ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Hingga akhir ayat tersebut, itu Allah SWT memerintahkan kita memerangi orang-orang yang memerangi kita, tapi jangan kita melampaui batas. Dan keluarkan orang yang mengeluarkan kita daripada negeri kita, sebagaimana keluarkan orang yang mengeluarkan kita daripada diri kita, kita keluarkan mereka daripada negeri mereka. Wa akhrijuhum min haitsu taqiftumum, daripada mana saja kita menjumpai mereka, kita keluarkan mereka. Baik. Dan ayat ini menerangkan tentang keadaan jihad fi sabilillah, di mana ia pertama sekali dimulakan oleh musuh, iaitu orang-orang musyrikin pada waktu tertentu. Jadi pada ayat sebelum ini menerangkan tentang jihad fi sabilillah, mempertahankan diri jika diserang oleh musuh secara umum pada bila-bila masa saja. Kemudian terdapat mungkin persoalan, bagaimana kalau salam, bagaimana kalau musuh menyerang kita pada bulan-bulan haram, iaitu bulan-bulan yang diharamkan dalamnya kita berperang, iaitu Ashhurul Hurum. Terdapat 4 bulan haram yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, inna iddatal syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Pada hari yang Allah ciptakan langit dan bumi, Allah dah tetapkan bulan-bulan ni ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim, dan demikian itu adalah agama yang mulia, yang tegak. fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menganiaya diri kamu, zalimi diri kamu padanya, yakni pada di dalam bulan-bulan haram. Maksud di sini adalah jangan berperang dalam bulan-bulan haram. Jadi syariat ini sebenarnya daripada syariat Nabi Ibrahim AS dan berlaku turun-temurun di dalam bangsa Arab sampai pada zaman Nabi SAW, zaman jahiliyah. Mereka lagi, masih lagi mengamalkan syariat ini, iaitu diharamkan berperang, bertumpah, menumpahkan darah pada bulan haram. Iaitu ada empat bulan, iaitu bulan bulan Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram. Ini tiga bulan secara berturut-turut. Kemudian ada lompatan kat situ pada bulan Rajab, Rajab Mudhaf. Jadi ini empat bulan diharamkan berperang padanya. Pada bulan-bulan lain, ini lagi baki berapa? 8 bulan itu tidak diharamkan berperang jika ada sebab nak berperang. Kenapa? Kerana memuliakan, mengagungkan bulan-bulan haram ini. Sebab yang mengharamkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bahawa syariat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan diamalkan sampai pada zaman jahiliyah ini terdapat tauhid, yakni mengagungkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dalam berperang pun kita kena lihat adakah kita di dalam bulan haram ataupun tidak. Jadi di dalam ayat ini seolah-olah menjawab soalan tersebut, bagaimana kalau musuh menyerang kita dalam bulan haram. Kerana sebelum ini tentang berperang di tanah haram, di Masjidil Haram, Allah izinkan kalau kita diserang dalam Masjidil Haram. Kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar daripada pembunuhan. Dan fitnah maksud, dimaksudkan di sini adalah fitnah di dalam agama, menghalang orang daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati Rasulnya. Itu lebih dahsyat, fitnah ini lebih dahsyat daripada berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi di dalam masalah bulan pula, masa pula, ayat ini diturunkan Asyahrul Haram bi Syahril Haram. Bulan haram dengan bulan haram. Ya, ini bulan haram, bulan yang haram. Bulan kita tahulah Asyahru, sama seperti Syahrul Ramadan, daripada kalimat syahara, masyhur, yakni yang diketahui. Dinamakan bulan itu sesuatu yang masyhur, diketahui ramai kan, diketahui sedikit orang. Sebab bila anak bulan itu keluar, maka orang kata dah keluar anak bulan, orang dah nampak. Yang orang kata dah masuk bulan ini. Jadi kalau tidak diketahui oleh semua orang ataupun ramai orang, maka kita tak namakan dia bulan. Itu asal dalam bab bulan ini. Jadi menunjukkan bahawa ia berkaitan dengan dengan perkara ataupun dengan sesuatu yang boleh dilihat. Jadi orang-orang Arab menamakan sesuatu mengikut mengikut apa? Mengikut wakilnya, realiti. Asyahrul Haram. Dan Al-Haram sifat kepada bulan itu. Bulan itu dinamakan atau disifati sebagai bulan yang haram. Dan haram ini sebenarnya maknanya adalah Al-Muhtaram, yakni yang dihormati. Bulan yang dihormati. Kerana diharamkan dalamnya pembunuhan, peperangan. Jadi Allah SWT mengatakan Asyahrul Haram bisyahril haram, bulan haram dengan bulan haram. Dan ini antara balaghah Al-Quran. Eh, tak disebutkan bulan haram, apa yang kita buat dalam bulan haram kemudian dilakukan sesuatu dalam bulan haram. Jadi ditafsirkan di sini Asyahrul Haram, yang ni kalau kita mengoyakkan ataupun mencemarkan kehormatan bulan haram, maka kita balas balik. Walaupun dalam bulan haram, bisyahril haram, itu makna. Jadi ada makna pembalasan di situ. Bukan kita tunggu sampai lepas bulan haram baru kita nak balas, tak payah. Dilakukan peperangan, diserang kita dalam bulan haram, kita lakukan di dalam bulan haram. sebab bukan kita yang mulakan dahulu, bukan kita yang bersalah, tapi orang lain yang memulakan dulu. Baik, bila kita memerangi mereka, yang ini disebabkan kita diserang, maka kita tidak dikatakan telah mencemar kehormatan bulan tersebut. Ini maksud daripada ayat ini. Kemudian wal hurumatu qisas. Dan gitu juga berlakunya hukum-hukum qisas. Hurumat sebagaimana dalam nota kaki dah ada dalam kitab adalah jamak dari kata hurmah, seperti zulumat jamak yakni plural dari zulmah. Yakni zulmah kegelapan. Jadi zulumat kegelapan-kegelapan. Kalau hurmah kehormatan, jadi hurumat kehormatan-kehormatan. Kalau kita terjemahkan gitu dia, dan kehormatan itu ada qisas. Dah faham kan? Jadi kehormatan-kehormatan tu ada qisas, maknanya kalau dicemari, dirusakkan kehormatan tersebut, maka qisas. Ini kita balaskan. Jadi qisas tu khabar kepada al-hurumat. Apa kita kata khabar ni? Predikat, subjek, predikat kan? Predikat tu khabar. Jadi hurmah, kehormatan adalah sesuatu yang mana seorang hamba dilarang untuk merosakkannya. Dan qisas berarti persamaan. Telah kita bahaskan dalam surah alam ayat qisas. Di antara para ulama tidak ada yang berbeza pendapat dalam ayat ini, iaitu bahawa ayat ini merupakan asal dari persamaan dalam qisas. Di asal qisas ya, kita balas sama dengan apa yang dia buat. Jenayahnya macam ni, kita balas macam ini. Dia potong setengah jari, kita potong setengah jari. Dia potong jari penuh, kita potong jari penuh. Jari ada 10, dia potong yang mana satu? Jari kecil, kita balas jari kecil. Jari panjang, jari panjang. Jari gemuk, jari gemuk. Itu namanya qisas. Kalau dia anu di hidung, kita tak boleh balas di telinga. Kalau dia anu mata, dia korek mata, kita korek mata dia balik. Itu namanya qisas. Jadi wal hurumatu qisas, asal kepada persamaan di dalam qisas. Jadi walaupun qisas itu maknanya dah maknanya sama, kemudian ayat ini juga menjadi dalil kedua menunjuk yang menerangkan bahawa ada kehormatan yang dicemar, jenayah yang dilakukan, maka dibalas dengan setimpal, dengan sama rata. Baik, ini apabila telah ditetapkan hukum qisas pada. Kerana di sana terdapat hukuman yang telah ditetapkan, tapi bukan qisas yang tak boleh dihukum secara sama rata. Orang yang mencuri, baik, kita tak boleh ambil barang kita dan barang dia yang senilai contohnya. Tidak. Dia curi seekor ayam, ayam tu kita ambil balik dan kita ambil satu ayam daripada dia lagi. Jadi kita dapat plus satu ayam, dia minus satu ayam. Tidak. Itu tak boleh. Jadi hukum curi seekor ayam apa dia? Potong tangan. Potong tangan Ayam dah ada harga dah. Curi telur ada masalah. Tengok dia punya nilai dah sampai apa ni, nisab curi ataupun tidak. Kerana dia ada nisab, iaitu nilai barang yang dicuri itu. Kalau tak sampai, maka tak dihukum qisas. Tapi tak mana kita lepaskan aja curi telur, tak mana kita lepaskan saja, tapi boleh dihukum dengan hukuman taksir, tak sampai betul-betul. Itu kalau ayam dia simpan kat dalam sangka, itu dia. Kalau ayam dia sana sini lari saja, itu dia cerita lain lah. Itu tak akan dihukum potong tangan. Faham? Jadi curi kita dah terangkan dulu panjang lebar bab jinayat kan, iaitu mestilah mengambil sesuatu harta, yakni harta orang lain yang di apa harzin, yakni dalam tempat yang terpelihara. Dalam tempat yang terpelihara. Kemudian dilakukan dalam keadaan licik. Apa kata? Dalam keadaan apa ni, sembunyi. Kalau terang-terang orang nampak apa semuanya, tak namanya curi ya. Tak nama curi. Tu rampas lah. Hah? Nilai. Nilai dah lupa saya. Dollar. Hah? Tak pakai dolar, dia dulu pakai dirham atau dinar. Tak ingat tak. Tak ingat. So, boleh-boleh rujuk. Jadi kalau kita pegang duit macam gini, macam kipas, orang datang ambil, kita tak potong tangan dia. Itu hukum lain lah, tapi tak potong tangan dia. Kita bawa handbag, jalan tepi jalan, orang naik motor, ambil, kita tak potong tangan dia. Kita taruh handphone kat atas meja, orang datang ambil, kita tak potong tangan dia. Itu bukan as-sariqah. Tapi kalau dia simpan dalam tempat yang biasanya apa ni, barang seperti itu disimpan, barulah kemudian dia ambil secara sembunyi, maka barulah dikirakan as-sariqah, barulah dihukum qisas. Kita dah belajar bab ni. Cuma ada khilaf kalau dia letak duit tu bawah apa tu, bawah kepala, dia baring atas masjid, dalam apa ni, dalam masjid letak duit, itu kira simpan atau tak? Itu kita dah bahaskan juga, tak silap saya. Duit dalam kocik dia jalan, orang pelan-pelan waktu tengah tawaf, syup, dia potong, habis, hilang. Jadi pouch ada, tapi bawa koyak. Oh, kemarin ada kes tu, satu jemaah tahun 90-an tu, dia taruh kat dalam wallet, apa, pouch dia nak dekat 1000, pasal dia takut nak simpan dalam hotel. Jadi dengarkan, bila dia bawa bersama je, lagi selamat. Silap besar. Dia tak rasa, dia pertama kali agaknya pergi, dia tak sangka lah bahawa orang nak mencuri di dalam Masjidil Haram, depan Kaabah apa semua. Dia tak tahu macam-macam orang ada di sana. Jadi kalau yang macam itu dipotong tangannya tidak? Apa kita panggil tu? Pencopet. Pencopet lah. Pencopet yang saya sebutkan tadi. Jadi yang itu dipotong tangan. Yang itu dipotong tangan. Terdapat satu kisah seorang pencuri. Dia pandai. Dia bawa tongkat yang ada cangkuk. Ketika tawaf, orang tak perasan, dia apa ni? Dia sangkutkan pada tongkat dia. Satu dia jalan, sup, dia keluar lah. Orang masih tawaf lagi, tak perasan. Jadi kalau orang tangkap dia, kau cangkuk, aku tak sadar. Benda ni begitu je, straight. Lepas tu tercangkuk, apa ni, beg tangan ke, ataupun harta benda. Jadi itu, apa ni, termasuk di dalam apa ni, di dalam bab kita ni. Tetap dikirakan pun, mencuri sebab dalam keadaan licik. Ya. Kamani atada alaikum. Jadi wal hurumatu qisas, dan berlakunya hukum qisas pada perkara-perkara yang mencemar kehormatan. Kamani atada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum. Dan barang siapa menyerang kamu, di sini diterjemahkan dengan oleh sebab itu. Sebab ada kalimat fa mani atada. Maka, maka ni seolah-olah memberi sebab kepada perkara sebelumnya. Kenapa kita balas di dalam bulan haram, dan kita balas dengan semisalnya? Sebab maka oleh sebab itu. Kenapa kita balas balik? Kerana dia buat pada bulan haram. Maksudnya macam itu. Faman i'tada alaikum, barang siapa menyerang kamu, i'tada, yang ini menganiaya kamu. Itu asal dia. Dan ditafsirkan di sini sebagai menyerang, kerana ni dalam keadaan jihad. Fa'tadu alaihi. Jadi jawabnya adalah, hukumnya adalah seranglah dia balik. Tapi bimithli ma'tada alaikum, dengan seperti yang dia menyerang kamu. Jadi kalau dia perang, kita balas balik. Kalau dia pukul, pukul balik. Kalau dia bunuh, bunuh balik. Sampai had seperti itu. Tapi disebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat i'tada. I'tada maknanya menganiaya. Dia anaya kita, kita anaya dia balik. Maka ulama cuba menghuraikan, adakah maknanya kita menganiaya orang bila kita balas? yang kata Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala, maksud di sini ada dua, ada dua kemungkinan. Satu, kita anaya memang. Kita anaya. Kerana dalam kita menganaya, bila kita balas ni, ia ada kemegahan ataupun kemuliaan bagi kita. Sebab tidak ada orang yang akan menyerang orang lain melainkan dia rasakan dia lebih, dia lebih kuat daripada orang yang dianiaya tu. Orang yang dianiaya tu lemah. Jadi bila kita balas, kemudian Allah kata kita menganiaya dia, menunjukkan bila kita balas dia bukan kerana kita lemah, tapi kerana apa? Kerana kita kuat. Jadi dia memuliakan kedudukan kita. Itu satu. Jadi sebab tu digunakan lafaz yang sama, ataupun digunakan lafaz sama bukanlah menunjukkan maknanya kita menganiaya betul-betul, kerana penganiayaan itu diharamkan dalam syariat Allah. Jadi digunakan lafaz ini dalam bab musyakalah. Musyakalah maknanya mukabalah. Maknanya walau bukan maknanya samalah, kita lakukan setakat balasan saja. Jadi digunakan lafaz yang sama. Seperti firman Allah SWT dalam awal surah Baqarah apa dia? Yastahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Jadi Allah memain-mainkan mereka, mengejek-ngejek mereka. Sebab sebelum itu mereka telah mengejek Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi kata ulama, ini apa ni dibolehkan dalam bab muqabalah, membalas saja daripada sudut lafaz. Baik, wattaqullah. Kemudian bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah bersama orang-orang muttaqin. Apa makna bertakwalah kepada Allah? Ini perintah daripada Allah SWT, dan asal perintah hukumnya wajib. Dan takwa kepada Allah memang sewajib-wajib-wajib. Sewajib-wajibnya perkara yang diwajibkan adalah bertakwa kepada Allah SWT. Arti takwa adalah menjadikan antara diri kita dan azab Allah SWT satu benteng, sehinggakan tak sampai kita kena azab dan hukuman Allah SWT. Dan caranya adalah dengan taati perintah-perintah Allah SWT dan menjauhkan diri daripada segala larangan-larangan Allah. Jadi wattaqullah. Dan disuruh kita bertakwa kepada Allah SWT selepas kita dibenarkan untuk membalas mereka dalam bulan haram. Jadi ini menunjukkan apa? Balasan kita itu setakat apa yang dilakukan kepada kita. Jangan buat lebih. Dia dah lari sudah, jangan kejar lagi. Sebab apa? Ini bulan, bulan haram. Dilarangkan kita berperang dalam bulan, bulan haram. Jadi setakat kita tolak keburukan mereka, dah, jangan lebih-lebih. Dia bunuh 10 orang, kita bunuh 10 orang. Contohnya lah. Tapi kalau yang bunuh 10 orang, satu orang, kita bunuh berapa orang? Yang bunuh 10 orang Islam, satu orang aja orang kafir. Kita bunuh 10 orang, kita bunuh satu orang. Satu juga. Yalah. Jadi sebab yang 9 orang tak buat salah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi wa'lamu perintah juga, perintah kedua, iaitu ketahuilah. Ketahuilah maknanya daripada kalimat tahu, alim. Hendaklah kamu ada ilmu. Jadi perintah supaya kita ketahui. Boleh perintah supaya kita ketahui? Ataupun ilmu tu sesuatu yang memang ada dalam kita, dalam dalam maklumat kita. Patutnya, sepatutnya lah, kalau ilmu kita definisikan sebagai sesuatu yang kita memang tahu, buat apa kita nak perintahkan? Tahulah, ketahuilah. Awak dah memang tahu, tak payah perintah pun memang dia ada. Jadi ada makna lebih daripada setakat tahu. Tahu apa lawan daripada tahu? Tak tahu je ya. Ilmu apa lawan daripada ilmu? Jahil. Maknanya tak tahu. Dan jahil ini ada macam-macam. Terus tak tahu. Bila akan berlaku perang Badar? Tak tahu. Satu, dua hijrah, tiga hijrah, dia tak ada idea langsung. Okay. Tapi kalau kita tanya bila perang Badar, dia kata tahun 4 Hijrah. Jadi maknanya dia tak tahu juga. Sebab Perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Jadi diingatkan dia tahu, sebenarnya dia tak tahu. Jadi ni jahil lebih teruk daripada yang jahil, yang lebih teruk daripada yang mula-mula. Yang tu terus tak tahu aje. Yang ini dia tahu yang salah pula. Ni jahil murakkab. Ha. Ramai orang yang diingatkan dia tahu, sebenarnya dia tidak tahu. Baik. Jadi lagi satu adalah orang yang mengetahui. Maka makna di sini adalah ketahuilah dengan yakin. Itu makna dia. Wattaqullah wa'lamu, ketahuilah, yakinilah. Bukan setakat tahu saja. Jadikan ilmu itu berakar di dalam hatimu dan sentiasalah mengetahuinya. Sebab salah satu daripada penyakit ilmu ni apa dia? Lupa. Kita memang tahu dan kita tak tahu. Satu campur satu dua. Sekali kita terlupa satu campur satu dua. Awak ni jarang orang lupa. Budak darjah satu mungkin lupa lah. Kena kata lepas 9, 10 atau lepas 10, 11, 12, dia tak tahu. Dia tahu darjah, dah tahu. Ni ilmu yang kecil-kecil lah. Tapi kita ilmu yang besar-besar. Tadi nisab apa? Nisab mencuri itu berapa? Dinar ke dirham, 2 dinar. Itu tak apalah, setengah. Jadi kita dah tahu, tapi lepas tu kita lupa. Jadi adakah bila kita lupa kita dinamakan tidak tahu? Ya, jadi maksudnya kita terus memelihara ilmu yang kita ada ni sehinggakan dia tidak hilang dengan lupa ataupun masuk ke dalamnya maklumat yang salah. Yang dinamakan waham. Jadi siapa yang riwayatkan hadis ini? Abu Hurairah ke Abu Sa'id Al-Khudri? Mana satu? Jadi dengarkan Abu Hurairah sekali, Abu Sa'id Al-Khudri. Dia asal dia ada ilmu tu, tapi dah ada waham. Waham tu maknanya dah bercampur. Sehinggakan yang dia tak tahu tu lebih kuat, lebih berapa persen lebih banyak daripada yang dia tahu. Jadi kita nak yakin 100% tahu apa dia. Annallaha ma'al muttaqin. Ni ilmu yang selalu kita nak kena hadirkan dalam hati kita, bahawa sesungguhnya Allah bersama ma'a orang-orang yang bertakwa. Siapa tu orang yang bertakwa? Orang yang buat perbuatan takwa, iaitu sentiasa taat pada Allah SWT, jauhkan daripada larangan Allah, untuk menjadikan antara dirinya dan azab Allah SWT satu benteng. Tak ada sebab Allah SWT kan azab dia, sebab dia dah mentaati perintah Allah, dia ada benteng lah. Al-Wiqayah, bahawa Allah SWT bersama orang raya Al-Muttaqin, dan tidak dinamakan seseorang itu Muttaqin dan satu golongan tu Muttaqun, Muttaqin, kecuali apa? Sifat taqwa tu dah sebati dalam dirinya. Kalau dia punya taqwa sekali je, dia punya fasik ataupun dia punya kejahatan itu 90 kali, adakah orang ni kita namakan Muttaqin? Taklah, kita kata dia pernah bertakwa. Dia bertakwa sekali tu, dia bertakwa dalam hal ini. Dalam hal kasih orang makan, bertakwa. Dalam buat sunnah, satu sunnah je yang dia buat, tapi lain 90 kali dia buat bidah. Kita tak namakan dia ahlu, ya, orang betul-betul sunnah lah. Jadi menyebutkan muttaqin ni satu sifat. Jadi Allah bersama dengan bukan sembarang orang yang sikit-sikit buat taqwa, tapi Allah bersama dengan orang yang sifat taqwa ada padanya, sehingga dinamakan dia muttaqin. Adik, kemana Allah dalam awal surah Baqarah apa? Hudan lil muttaqin. Jadi inilah kitab atau itulah kitab, la raiba fi, yang tidak ada ragu-ragu padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang ada sifat takwa pada dirinya. Bukan untuk semua orang. Ma'al muttaqin, bersama. Apa makna bersama? Kalau seseorang bersama dengan seseorang, biasanya dalam satu tempat. Itulah yang mula-mula sekali masuk dalam apa ni? Dalam benak kita. Wa ma'ahu ar-rajul ma'al mar'ah. maknanya dia bersama dalam satu tempat. Dan kalau dalam satu tempat, mesti dalam satu mah. Satu masa bolehlah bersama, tapi bukan satu masa. Kalau dalam satu tempat, mesti satu masa. Baik. Jadi masa tu lebih-lebih dekat kepada sifat bersama. Tapi tempat, kita tak satu tempat. Hua ma'ahu, yang dia bersama dengan isterinya, tapi dia dekat Singapura, isteri dia dekat Madinah. Oh, terbalik lah, suami dia dekat Madinah, isteri dekat Singapura contohnya. Dia sedang bersama, boleh tak? Boleh. Dalam satu masa bersama, tapi tempat jauh-jauh, berbeza-beza. Rasa macam satu tempat saja. Lagi-lagi boleh buat bilik virtual, chatting room. Lagi macam satu, sebab tu ada ulama fatwa kan, dalam chatting room pun tak boleh khalwat lelaki dengan perempuan yang ajnabi. Betul lah. Walaupun dia tak bersama secara fizikal, dia dah bersama, dia sudut kumpul. Ada kulihal, itu asal makna ma'ah. Bila Allah SWT kata dia bersama dengan orang-orang bertakwa, disuruh kita tahu bahawa Allah bersama dengan orang bertakwa, maknanya ini menunjukkan bahawa Allah bersamanya dengan makna ini. Cuma apabila zat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita tahu, berada di atas semua makhluknya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan masuk, tidak mungkin masuk di dalam makhluknya. Jadi Allah ada di luar universe ni. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala masuk di dalam makhluk, ataupun makhluk masuk di dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak mungkin maksud ma'a di sini bersama ni, bersama dalam rumah dia. Allah bersama dengan orang-orang muttaqin dalam masjid mereka. Ketika orang solat, Allah dekat depan. Itu bukan makna dia. Na'udzubillah. Jadi oleh kerana makna ini salah dengan dalam syariat, makna ini tidak dimaksudkan. Jadi ma'a maknanya dekat, tapi tak sampai dekat dalam satu tempat. Yani bersama dalam satu tempat. Jadi makna ayat ini adalah bersama dalam penolongan Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang serang kita walaupun dalam bulan haram, ketahuilah Allah bersama kita dengan apa? Dengan bantuan dan pertolongan. Allah akan menetapkan hati-hati kita. Sebab kalau Allah tak bersama kita, tampak musuh je, dengan kuda je, terus kita dah gabrah, dah kelam kabut. Apa lagi dengar bunyi machine gun apa semuanya, lagilah kita dah nak lari. Dengar bunyi roket, kita dah korek dah apa ni, masukkan kepala kat dalam apa? Dalam tanah. Tapi kalau Allah bersama kita, kita tak takut. Dan Allah akan menangkan kita. Jadi Allah bersama kita dengan hidayah, dengan taufik, bantuan dan rahmatnya. Nah, itu maksudnya. Apa ni, Allah bersama dengan orang-orang bertakwa, itu al-ma'iyah al-khassah, bersama secara khusus. Walaupun hakikatnya Allah SWT bersama semua makhluknya. Alam ta'lam anna Allah, alam tara anna Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamati innallaha bikulli shay'in 'alim. Tidakkah kau tahu bahawa Allah SWT mengetahui segala yang di langit dan di bumi? Ilmu Allah SWT. Tidak ada tiga orang yang sedang bersendirian, ma yakunu min najwa thalathatin, kecuali Allah yang keempat. Yani Allah bersama mereka. Wala khamsatin illa wasadisuhum, tidaklah ada lima orang yang bersama secara sendirian, melainkan Allah yang keenam. Dan tidak pula yang kurang daripada itu. Kurang maknanya bawa lah dua ke, bahkan seorang pun Allah bersama mereka, ataupun lebih daripada itu. Allah sentiasa bersama hamba-hambanya. Jadi apa makna bersama kat sini? Kalau kita kaitkan dengan yang atas, tidakkan kau tahu Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Yang Allah bersama, Allah tahu. Kemudian akhir ayat tersebut, Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi Allah bersama mereka dengan ilmunya, Allah melihat. Jadi itu Allah bersama secara umum semua orang Allah bersama. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bersama yang khusus. Ini menunjukkan sifat yang khusus ini sifat yang membawa kita bersama dengan Allah SWT, bersama dengan kita Al-Muttaqin. Jadi kadang-kadang Allah bersama secara khusus dari sudut sifat orang tersebut. Inna rahmatallahi ma'al muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah bersama orang-orang yang buat kebaikan. Wallahu ma'al muhsinin, Allah bersama orang yang muhsinin. Kemudian kadang-kadang dengan orang tertentu secara spesifik, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun dalam Al-Quran disebutkan innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, ini wahai Musa dan Harun, aku dengar dan aku melihat, yakni kamu. Jadi ini Masya Allah adalah bersamanya Allah SWT dengan dua orang Nabi ini secara khusus, sangat khusus. Itu tafsiran daripada bahawa ketahuilah Allah mengetahui, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Baik, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ini ayat yang berikutnya, ayat 195, perintah lagi. Dan berinfaklah, belanjakanlah di jalan Allah. Belanjakan apa tak disebutkan, tapi ditahui, diketahui. Nah, ini antara usul Al-Quran. Takkan nak sebutkan wa anfiqu fi sabilillah. Asalnya berinfaklah sesuatu, mesti ada maf'ulun bihi, tapi tak disebutkan. Tak payah nak disebutkan kerana diketahui kalau kita infak sesuatu harta benda di jalan Allah. Jadi bila tak disebutkan, maka dia umum. Apa juga yang kita nak papahkan di jalan Allah, sama ada dia besar ataupun dia kecil, penting ataupun tidak penting. Tapi lebih besar dia, nilai dia, lebih pentingnya dalam jihad, maka ia lebih dapat pahala. Betul tidak? Jadi orang semua dah ada machine gun. Yang orang tak ada misalnya grenade. Awak datang bawa machine gun, lagi satu orang datang bawa grenade, mana lagi bagus di sisi Allah? Grenade lah, sebab grenade tu yang lebih diperlukan contohnya. Ataupun machine gun semua dah ada, yang sekarang tak ada apa? Bullet. Awak bawa lagi satu machine gun yang mesti. Bullet awak tak bawa. Kalau dari satu orang datang bawa, bawa bullet aja. Dia punya infak lebih bernilai bandingkan orang ni. Ini tak disebutkan dalam Quran, tapi kalau kita tadabbur semua ni boleh datang. Kita akan sebutkan semuanya dalam satu majlis tafsir. Tapi tidaklah kita gunakan akal fikiran kita, kita tadabburkan ayat-ayat Al-Quran, kita jumpa macam-macam. Jadi di sini adalah nafkah mahsusa, nafkah yang boleh dikecati, boleh didapat, boleh dirasa. Kalau doa tu bukan nafkah, doa lah orang-orang fi sabilillah dah lain makna dia, dah tak sama. Ini bukan disuruh doa je, disuruh apa ni? Betul-betul kuatkan harta benda. Tapi kalau kita keluarkan harta benda kita, kita keluarkan letak kat luar rumah, sampai tak kepada tempat jihad? Sampai? Tak sampai. Jadi maknanya seolah-olah kita kena keluarkan, betul-betul sampaikan kepada tempat tu. Sama ada secara langsung kita sendiri bawakan benda tu, ataupun melalui orang tengah. Ya, itu yang dilakukan sekarang ni. Jadi ada orang, ataupun setiap orang keluar satu, dia pergi sana dia hantar. Lepas tu lagi tu call kat sana, aku ada, dia pergi sana, dah hantar, hantar lagi, hantar ketik kat pertama, banyak nak bawa, nak beli. Jadi apa yang dia buat katanya? Kumpul lah. Dah kumpul, dah tak ada lagi, dia kasihlah adik lain. Dah kumpul baru dia hantar. Dan kalau dia lakukan demikian, maka dia telah infak fi sabilillah. Baik, tapi zaman dahulu biasanya infak fi sabilillah ni bila? Tengah-tengah perang ke sebelum perang? Sebelum perang. Zaman dahulu bukan macam sekarang. Jadi kumpulkan apa dulu ni, ni ada satu apa ni pasukan nak keluar, Di perang Tabuk contohnya, maka Uthman radhiyallahu datang bawa unta, bawa duit dan sebagainya, bawa makanan. Jadi lepas tu baru sama-sama bawa. Dan kita tahu bahawa infak di jalan Allah SWT ni, benda yang kita berikan itu lebih payah, lebih susah nak manage dan administer berbanding dengan kita infak kepada orang fakir miskin dalam negeri dalam keadaan aman. Apa sebab? Apa beza harta benda dalam keadaan aman atau benda dalam keadaan yang tidak aman dalam perang? Bahaya yang boleh berlaku pada harta benda tersebut, betul tak? Jadi itu semua harus pelihara. Jadi kalau barang yang biasa kita dekat dalam negeri yang aman, tak ada pasal, bawa satu kontainer pun makanan, no problem, selamat, insyaAllah sampai. Awak bawa satu kontainer, awak lalu dekat Gunung Ganang, boom, boom, boom, habis. Kan bahaya. Jadi kena apa ni? Kena bijak nak sampaikan apa nafafah kepada apa ni dalam peperangan. Kemudian nak jaga dia, kalau kita kasih sebelum tu juga logistiknya sebagainya, sebab sehingga kan dalam military tu mesti ada satu department ataupun satu unit paling antara paling penting. Apa dia panggil tu? Logistik. Ha. Dia kasih makan, pakaian, bahagian MO pun apa ni, medik pun dia juga. Lori dia punya kerja, semua dia punya kerja. Mekanik semua bawa dia. Penting dia. Sebab kalau makanan tak cukup, berapa lama dia boleh tahan apa ni serang musuh? Bertahan. Jadi dia cuma general yang ke atas tu, komander ke apa tu. Bila dapat maklumat daripada unit logistik antaranya lah, baru dia boleh tahu dia boleh lawan, dia boleh menang atau dia tak boleh menang. Ya? Bukan main apa, tawakal terus pergi. Ya, makanan tak cukup, makanan boleh tahan 1 bulan. Dia punya estimate peperangan masa makan 6 bulan. Ya, lepas tu nak makan apa? Makan ular? Makan biawak? Jadi kita tahu keperluan apa ni nafkah di dalam jihad. Dan ini sebenarnya tafsiran yang paling utama tentang fi sabilillah. Tapi kata Syekh Amin boleh juga dalam ayat ni kita masukkan segala nafkah di jalan Allah walaupun dia bukan jihad. Dalam pendidikan, dalam perubatan, dalam apa-apa juga. Tapi yang pertama tu yang lebih diutamakan, iaitu jihad, peperangan. Kemudian fi sabilillah, antara faedah kata-kata sabilillah, jalan Allah, bukan bernafkah lah atau berinfak lah dalam jihad, tapi digunakan apa selalunya? Di jalan Allah. Kenapa? Semua nafkah sepatutnya jalan Allah ke boleh kita keluarkan di jalan syaitan atau jalan apa? Jalan maksiat. Semua sepatutnya di jalan Allah. Tapi kenapa dikhususkan bila buat nafkah ni di jalan Allah? Untuk memberi isyarat bahawa ibadah ini hendaklah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu antara makna di jalan Allah. Tapi ikhlas saja cukup? Dari kira di jalan Allah? Tak cukup. Cara kita lakukan tu mestilah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, iaitu mengikut syariat yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi saya pergi jihad ikhlas, okay, sign on. Tapi cara dia pergi apa tu, yang dia buat, mak bapak dia mengharapkan dia tinggalkan macam tu je. Mak dia menangis. Jihad dia diterima Allah SWT atau tidak? Tak terima. Sebab tak ikut sunnah. Contoh, dia pergi sign on, tapi lepas tu ahli keluarga dia, anak bini dia semua, dia tak kasih nafkah. Mana boleh pergi? Hatta haji pun dia tak boleh pergi, apalagi jihad yang bukan fardu ain pun. Jadi mesti ikut sunnah Rasulullah SAW. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jadi ini selepas perintah bernafkah di gabungkan dengan larangan. Mesti ada kaitan perintah nafkah jangan buat ini. Ada mesti ada kaitan dengan perintah tadi. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dengan diri kamu kebinasaan. Maka ulama mengatakan tafsiran ini ada kaitan dengan yang nafkah fisabilillah. Bahawa kalau kita tak infak fisabilillah, kita mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Ataupun yang lebih teruk, bukan kita tak infak, kita tak jihad terus. Musuh datang buat bodoh je. Kita buat flag bendera putih. Kita semua orang yang tak perang-perang ni orang. Kita bukan apa ni, teroris, kita bukan nak serang-serang lah. Itu akan mencampakkan diri kita sendiri dengan tangan kita sendiri ke dalam kebinasaan. Ini kalau kita nak kaitkan dengan tafsiran yang paling aula sekali, paling utama sekali, asalnya kita tafsirkan dengan ayat tersebut. Kemudian apa lagi makna-makna yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Umum lafaz ni. Apa lafaz dia? Jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Umum maknanya bukan dalam keadaan tertentu pun, dalam apa juga keadaan, jangan campakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Bi-aidikum. Jadi bi di sini ada makna dengan tangan-tangan kamu. Campakkan diri kita dengan tangan-tangan kamu. Maksudnya kita lakukan secara langsung. Kita buat. Kemudian ilat tahluka, yakni al-halak, kebinasaan di sini umum. Sama ada kebinasaan ini total sampai mati, peti ada api, air tak ada, ada orang kat dalam, tak berani. Berani tengok kat cerita-cerita semua boleh eh. Dia pun dia naik atas, tak sempat nak keluar, dia terbakar kat dalam. Kita kata apa orang ni? Hero? Hero ke apa? Hero lah. Orang ni bodoh. Orang ni mencapatkan dirinya dalam kebinasaan. Pasal dia masuk dalam bangunan yang terbakar, panas. Dia tak ada alat apa pun. Tak ada pakai apa suit tu yang pumba pakai. Ha. Tetapi nak apa ni? Kono nak selamatkan orang. Sebenarnya dia tak, ikut logik memang dia tak boleh selamat. Kecuali dia berat sangka dia eh? Berat sangkaan dia bahawa dia boleh, tapi dia masih belum lagi apa ke dan sebagainya, dia masuk. Ataupun dia memang dah dilatih ke apa, tu cerita lain. Itu contohnya. Orang pekik, selamatkan aku dekat dalam apa? Dalam swimming pool 2 meter. Ada 1.8 meter. Dia tak boleh berenang. Tapi tak apa, dia tengok orang semua boleh buat, dia pun try. Siapa yang selamatkan macam tu? Silat yang nak dia selamatkan tu selamatkan dia. Jadi dia telah mencampakkan dengan dirinya ke dalam kebinasaan. Itu yang itu kebiasaan kebinasaan apa? Total. Matilah terus. Ataupun yang kurang daripada mati. Bawa pada sakit tenat, patah tangan ataupun terbakar atau apa je yang mungkin tak sampai secara total. Masuk tak dalam ayat ini? Adakah ini tahlukah kebinasaan? Kebinasaan. Ini macam orang pergi perang tak bawa senjata. Jadi banyak masalah-masalah fiqh agama boleh kita ambil daripada ayat ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sehinggakan ini boleh kita jadikan kaedah. Mencampakkan diri dalam kebinasaan dah boleh jadi kaedah. Maka memang ada kaedah pun, iaitu ad-dararu yuzal ataupun la darara wala dirar. Kemudaratan itu hendaklah dihapuskan dan tak boleh memudaratkan orang ataupun balas kemudian memudaratkan orang lain. Darar, dirar. Ada hadis itu dalam Arba'in Nawawi. Jadi kaedah ini termasuk kaedah yang 5 Al-Kubra. Jadi syarahan dia banyak. Jadi semua ini ayat antara ayat yang menunjukkan kepada hal tersebut. Dan kita tahu bahawa antara yang disebutkan oleh ulama tentang masalah ini apa dia? Menghisap rukuk. Kalau orang kata tak ada dalil dalam Quran tentang haramnya apa ni berukuk ini, maka ulama kata ni dalil. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Apa kaitannya merukuk? Disepakati oleh ulama, ulama apa? Ulama perubatan, bahawa dia memudaratkan kesihatan orang tua. At least orang tua. Itu mula-mula kan. Sekarang memudaratkan kesihatan orang lain juga. Jadi darar dirar dulu ada. Dan dia bukannya memudaratkan kesihatan, memudaratkan apa? Kewangan. Kewangan sekarang mesti mahal punya. Tiap-tiap hari nak masuk daripada Johor masuk Singapura kat custom, yang paling banyak dia cek apa? Kalau tak rokok. Semua siapa pakai jubah gini pun cek ada rokok tak? Ada rokok, tak ada, senyum aja, okey jalan. Tak ada, rokok haram, tak main. Rokok saya tak main, okey. Tak payah buka box, jalan terus. Jadi kita tahu kan kenapa? Sebab rokok sana murah banding dengan rokok di Singapura. Cukai ni, cukai sini, cukai ni, cukai sini. Harga dia betulnya mahal. Yang rokok dia Johor ni ada dua macam. Cakap aje lah cerita dia. Satu rokok memang made in Malaysia, maknanya dia dah ni pun masih mahal sikit, tapi masih murah banding dengan rokok Singapura. Sebab tak ada orang banyak nak apa ni, nak seluduk rokok. Satu lagi yang bukan made in Malaysia, seluduk from Indonesia. Haa, lagi murah. Lagi murah. Tak ada filter habuk, tak ada apa, tak ada apa. Yang itu tepi jalan jual banyak dulu. Sekarang tu sebenarnya masih ada lagi kat tepi-tepi petrokiau siapa semuanya. Nangkri basikal ke motor dia jual. Ni ambil daripada Indonesia yang datang melalui laut. Selalu. Nah, itu masuk Singapura berapa berlipat kali ganda untungnya. Sampaikan satu batang aja boleh bawa. Itu pun dah terbakar. Kalau satu batang dalam satu kotak kosong cuma satu batang pun dia tak kasi apa-apa masuk. Pasal mahal. Jadi apa kita nak ambil daripada sini? Sebab dia memudaratkan apa? Kewangan kan dia? Membazir. Membazir haram. Innal mubazirin akan ikhwan asyayatin. Baik, kemudian yang ketiga dan lebih utama sebenarnya, kata ulama Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lain, bahawa ia memudaratkan apa? Agama. Memudaratkan agama. Kerana perbuatan ini daripada syariat sendiri ia dilarang. Kerana perbuatan menghasap keluar daripada mulut, kemudian dia memudaratkan apa ni orang lain. Kalau tak ada kesihatan pun, cuba masuk dalam lip orang tu baru apa ni? Baru sedut. Rokok dia dah buang lah, dia tak boleh bawa masuk kan sekarang. Tapi dalam lip berapa lama dia boleh tahan nafas dia? Dia terbatuk sikit je, puh, satu lip sekejap aja. Kat dalam macam nak mati. Yang sebenarnya tak payah dia sembuh pun. Asap dia dah buang dua lip, dia masuk dalam lip aja. Bau tak satu lip? Bau tu lip. Betul gitu, gitu ni hebat. Dia saja orang yang merokok tu saja yang tak rasa, tak bau. Sebab dia punya panca indera dah mati lah ataupun dah lemah. Dia tak rasa. Orang betul je bang. Budak-budak sekolah datang masuk ofis, tak payah nak cakap dia tak rokok, tak rokok. Tak payah nak tengok evidence dah. Bau satu ofis. Pasal kita bersih tempat tu kan. Tak. Dia datang aja dah bau. Walaupun dia isap berapa jam sebelum. Nak didik dengan siapa? Detection ni kita tak tahu. Tak apa, tak ada evidence. Satu hari mesti jumpa punya. Saya kasih kata discipline master, check aja budak ni. Sekali-sekali throat check, mesti jumpa punya. Hari tu memang tak ada, tak ada evidence. Nanti kita cuba tanya dia aje. Sanggup tak? Tak isah. Tak ada evidence. Oh, dia pun pandai tak ada evidence. Bohong, dosa, haram. Kamu dah tahu kan? Okay, kalau kena tangkap, kena hukum eh. Ni hukuman dia, kita tunjukkan. Jangan menyesal. Itu je cukup. Dia tak serik je. Mengaku lagi bagus sekarang. Mengaku lagi, lagi bagus. Kadang-kadang dia degil juga, satu hari mesti dapat. Banyak kita orang dah sebat kat sekolah. Budak isap, rokok ada kita hantar apa? Pergi bayar saman. Dekat apa ni, apa center tu kan. Jadi itu kita ambil daripada ayat ini. Dan segala yang memudaratkan, wala tulqu bi aydikum ila ta'luka. Wa ahsinu, kemudian perintah pula. Wa ahsinu, dan buatlah kebaikan. Buatlah ihsan. Ihsan ni ada dua macam. Satu ihsan kepada Allah Subhanahu taala. Bagaimana? Iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadatlah kepada Allah seperti kamu melihat. Kalau kamu tak boleh melihatnya, maka sekurang-kurangnya apa? Tahuilah bahawa dia melihatmu. Ini adalah ihsan dalam ibadat. Dan satu lagi ihsan kepada manusia dan makhluk-makhluk Allah SWT. Buatlah kebaikan kepada mereka. Tak disebutkan bentuknya. Dan ihsan ini boleh kita bagikan kepada dua. Satu adalah ihsan daripada sudut perkataan. Satu lagi ihsan dalam sudut perbuatan. Dua-dua adalah ihsan. Kemudian ada yang lebih dituntut. Seperti ihsan kepada kedua ibu bapa, wabil walidain ini ihsana, kepada para kaum kerabat, kepada jiran, kepada tetamu dan sebagainya. Kemudian yang lain tu umum, ihsan yang umum. Hatta menyembelih binatang pun disuruh kita berlaku ihsan. Wa idza qataltum fa ahsinu dhibha. Sebab Allah SWT telah mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu. Jadi wa ahsinu. Jadi ini dalam bab apa? Dalam ayat ni ahsinu ni, ihsan ini, setelah disebutkan perintah infak di jalan Allah dan jangan campakkan diri dalam kebinasaan, disuruh kita buat ihsan. Buat sesuatu tu dengan sebaik-baiknya. Kemudian innallaha yuhibbul muhsinin. Inna maknanya kerana. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang buat ihsan. Dan makna yuhibbu, mencintai. Kita semua tahu maknanya dalam bahasa kita. Dan kita sifatkan ini dengan Allah, ataupun kita sifat ini kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan tanpa mumatalah, dengan tanpa mempersamakan dengan makhluk-makhluknya, dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kemuliaannya, sifat yang maha sempurna. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, orang-orang salafus salih. Adapun orang-orang lain, kalangan Asy'ariyah, mereka akan menolak sifat ini. Mereka kata Allah SWT tak mencintai dengan makna yang kita faham tadi. Mereka kata Allah mencintai maknanya Allah menginginkan kebaikan kepada orang-orang yang buat ihsan. Ataupun Allah memberikan kebaikan kepada orang yang buat ihsan, beri pahala. Sama ada di dunia ataupun dari kiamat. Adapun mahabbah yang kita tahu daripada sudut manusia apa, dalam hati ni, oh ini tak mungkin kita nisbahkan kepada Allah SWT. Sebab yang mencintai seseorang lain, sesuatu perkara adalah manusia. Dan mereka mendefinisikan mahabbah ini adalah miringnya hati sehingga melemahkannya kepada sesuatu yang lain. Dan ini kata mereka mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tunduk miring kepada makhluk. Ini sifat makhluk kata mereka. Oh, jadi mahabbah maknanya innallaha yuhibbul muhsinin, kata mereka innallaha yuridu an yutiba 'alal muhsinin. Lebih kurang gitu. Yang penting takwil-takwil yang menolak, yang menghilangkan makna asal makna mahabbah. Yuhibbu, orang Arab semua faham. Dalam Al-Quran diturun dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab yang nyata. Dan adakah sesuatu perkara yang menghalang daripada Allah mencintai orang-orang yang buat ihsan? Ada? Tak ada. Bahkan ini adalah kesempurnaan sifat Allah SWT, bahawa dia mencintai makhluknya yang buat baik. Mana lagi sempurna? Allah mencintai hamba yang buat baik, ataupun Allah tak boleh mencintai hamba yang buat baik. Dia cuma boleh balas saja. Dia tak boleh mencintai. Dari sudut akal lah. Mencintai lebih-lebih lagi daripada setakat boleh balas. Itu macam vending machine, letak dia terus keluar air. ATM tutupkan tekan-tekan, keluar je. Dia sayang awak ke dia kasi awak duit? Dia kasi khidmat. Kadang dia cakap-cakap lagi, thank you for using apa ni, this machine ke apa lebih kurang. Dia tak sayang awak pun, automatic aja. Adakah macam gitu disifatkan Allah SWT? Allah, awak buat baik, automatic kasih pahala. Buat baik, automatic kasih apa? Ha, kasih ganjaran. Buat jahat, automatic kasih apa ni? Kasih hukum, kasih balasan. Tak ada marah, tak ada murka. Ini sifat untuk manusia pun adalah sifat kekurangan, ya tidak? Ketua cuma buat baik, okey, berapa poin dia dah dapat? Kasih dia. Dia buat jahat, berapa poin? Minus, kasih dia apa ni, balas apa ni hukuman gitu. Tapi orang bawah dia tak rasakan bahawa ketua dia sayang pada dia, ketua dia murka dia kalau dia tak buat sesuatu. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, Allah Subhanahu Wa Taala yang mensifatkan dirinya bahawa dia mencintai. Jadi kenapa kita sebagai makhluk mempertikaikan, persoalkan sesuatu sifat yang Allah nisbahkan untuk dirinya, untuk zatnya sendiri? Siapa lebih tahu tentang Allah SWT? Kita ke Allah SWT? Allah SWT. Yang penting Allah kata, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan dia maha melihat lagi maha, jadi lagi maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi kita katakan sifat mahabbah ni tak sama dengan sifat makhluk. Kemudian kata mereka juga bahawa kalau kita mencintai sesuatu, ia adalah sesuatu yang bersesuaian dengan kita, ada munasabahnya, kata mereka. Jadi orang dengan orang selalunya gitu. Tapi kata Syekh Uthaymin Rahimah Ta'ala, kadang-kadang orang bukan cinta orang, orang cinta binatang pun ada. Binatang kesayangan, haiwan, kucing. Okay, kita cinta dia satu hal. Bahkan sebaliknya, haiwan kesayangan kita pun cinta pada tuan dia. Kita datang dekat je ni, ya, dia datang dekat. Betul tak? Kita apa ni, sebut aja, kita bersuara aja, dia pun apa ni, dia pun sayang kita, dia dekat. Binatang ternakan ke apa ke. Jadi tidak semestinya cinta mencintai antara dua perkara yang berkaitan, yang munasabah. Sebab mereka kata Allah SWT lain daripada makhluknya, dia tak mungkin adanya cinta mencintai antara Allah SWT dan hamba-hambanya. Jadi ini semua tertolak, ini semua pakai akal saja. Jadi untuk kita, kita pakai apa? Pakai Al-Quran. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Jadi menunjukkan bahawa sifat ihsan sehinggakan sebati pada seorang itu sampai dinamakan dia Al-Muhsin, ataupun mereka ni Muhsinin, maka Allah akan mencintai mereka. Apa lagi yang kita nak kalau bukan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Allah, antara nama Allah SWT apa dia? Al-Muhsin. Allah Al-Muhsin. Tapi dalam nama 99 tak ada Muhsin eh? Tak ada pula. Sebab tu Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullah, ulama hadis daripada Madinah, beliau ada risalah menerangkan bahawa Al-Muhsin itu, Al-Muhsin itu adalah salah satu daripada Asma'ul Husna. Dia bawakan dalil-dalil. Baik, sebab hadis yang 99 Nas'alukallahumma apa tu, Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudus, itu hadis yang lemah, disebutkan oleh ulama, hadis riwayat Tirmizi. Jadi Allah maha membuat kebaikan, maha membuat ihsan. Tentulah Allah akan mencintai orang, hamba-hambanya yang buat ihsan. Lawan daripada ihsan apa dia? Buat kejahatan lah, isa'ah, buat keburukan. Jadi boleh tak kita faham daripada ayat Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang buat ihsan, bahawa Allah membenci orang yang buat kejahatan? Boleh tak? Ataupun tak boleh? Tak kena tunggu dalil baru boleh dia cakap. Perlu tafsiran daripada dia pada innallaha yuhibbul muhsinin wa innallaha la yuhibbu man la yuhsin. Man yuhsin, Allah tak cinta orang yang, orang benci pada orang yang buat kita. Simple lah. Buat kerosakan, takkan memang ada ayat dia pun innallaha la yuhibbu al muhsinin. Jadi hati-hati kita daripada melakukan keburukan, kerosakan. Kita orang yang buat ihsan. Makna ayat Kisah 311. Ayat yang pertama masih dalam konteks ayat sebelumnya, iaitu memberi semangat kepada orang-orang yang beriman yang telah dimusuhi untuk melakukan pembalasan dengan memerangi musuh-musuh mereka dan mengajarkan kepada mereka bahawa siapa yang memerangi mereka di bulan haram, maka hendaknya mereka juga memerangi mereka di bulan haram. Dan siapa yang memerangi mereka di tanah haram, maka mereka memerangi mereka maka mereka hendaknya membalasnya di tanah haram itu juga. Dan siapa yang memerangi mereka di saat mereka melakukan ihram, maka mereka juga hendaknya memeranginya di saat dia berihram. Dan begitulah seterusnya, kalau sesuatu yang harus dihormati itu di sana terdapat hukum qisas dan terdapat kesetaraan di antara mereka. Maka siapa saja yang menyerang orang-orang Islam, maka hendaknya mereka menyerang orang itu juga seperti yang telah ia lakukan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka agar bertakwa kepadanya dan memberitahukan kepada mereka bahawa Allah Ta'ala bersama mereka selama mereka bertakwa dengan memberikan bimbingan, bantuan dan pertolongan. Jadi Allah bersama mereka dengan bimbingan, bantuan dan pertolongan. Adapun ayat 165, Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk menginfakkan harta mereka untuk berjihad, mempersiapkan kekuatan dan memberikan fasilitas kepada detachment dan para prajurit, dan melarang mereka dari meninggalkan infak di jalan Allah Ta'ala yang merupakan jihad. Kerana sesungguhnya apabila mereka meninggalkan infak dan jihad, maka seperti orang mereka seperti orang yang melemparkan tangan mereka kepada kebinasaan. Hal itu kerana musuh senantiasa mengintai mereka. Jika musuh itu melihat orang-orang Islam lengah dari melakukan jihad, maka ia akan menyerangnya dan memenangkan peperangan terhadap orang Islam hingga mereka pun binasa. Dan Allah SWT dalam surah Al-Anfal, wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Dan a'iddu, kata Allah SWT, siapkanlah apa yang kamu mampu daripada kekuatan dan juga kuda-kuda yang kencang supaya menakutkan mereka, menggentarkan mereka yang merupakan musuh kamu dan musuh Allah. Dan itu orang-orang yang selain mereka, yang kamu tak tahu yang musuh-musuh kamu, tapi Allah mengetahui. Jadi Allah perintahkan, jadi wajib ada bajet untuk apa ni? Untuk persiapan peperangan semana yang kita mampu. Bukan sekadar ada je, tapi mesti yang kita mampu. Dan kekuatan di sini umum mengikut zaman dan keperluannya. Zaman Rasulullah SAW kekuatan tu kuda dan apa? Panah. Tapi zaman kita kuda dan panah tak boleh lawan. Mesti ada pakai kapal terbang, ada roket, ada apa semua. Jadi hendaklah kita siapkan kekuatan yang sesuai dengan yang diperlukan pada zaman yang berbeza-beza. Jadi kalau kita tak lakukan demikian, kita campakkan diri kita dalam kebinasaan. Baik, Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada mereka untuk berbuat ihsan dalam semua perbuatannya. Maksud ihsan dalam beramal ialah melakukannya secara profesional dan menjauhkannya dari berbagai kekurangan dan kerusakan. Allah Ta'ala menjanjikan bimbingan dan pertolongan kepada mereka jika mereka melakukan semua perbuatannya secara baik dan profesional. Allah Ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Siapa yang dicintai Allah Ta'ala, maka Allah akan memuliakan dan menolongnya, dan tidak akan menghinakan dan meninggalkannya. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 194-95, memuliakan Asyahrul Haram, bulan haram, dan semua hal yang patut dihormati. Umumlah, tanah haram, orang-orang yang haram kita bunuh, harta yang haram kita pakai. Yang kedua, diperbolehkannya kompensasi dan pemberian hukum atas orang yang melampaui batas dengan balasan yang seimbang seperti perbuatannya, ini qisas. Yang ketiga, membalas permusuhan dan perlakuan dari orang yang melampaui batas lagi zalim, dan yang terlebih dahulu melakukan perbuatan zalim dan permusuhan. Baik, yang keempat, ma'iyatullah, kebersamaan Allah untuk ahli iman, taqwa dan ihsan. Yang kelima, keutamaan ihsan, kerana kecintaan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ini antara yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Ada apa-apa soalan? Nah. Baik. Siapa ada orang perintahkan dia untuk masuk? Tak, dia volunteer. Volunteer tapi diizinkan masuk. Oh, okey. Jadi memang dalam peperangan kadang-kadang kita nak advance tu, nak advance dia macam main bola lah, kena umpan lah, dribble dulu, nanti orang tackle ke apa kan. Tapi dengan sebab kita buat macam gitu, yang lain boleh pergi ke depan. Betul ke tidak ni? Betul eh? Semua faham. Kadang-kadang kena tackle, jatuh foul, tapi dah kat depan. Dah depan-depan lagi dekat sampai kat goal. Sama juga dalam peperangan. Lagi-lagi kalau kita cerita tentang musuh yang ada apa ni, ada benteng. Jadi ada benteng, ada pintunya ke apa, mesti ada sebahagian daripada kita untuk apa ni, cuba pecah masuk benteng pertahanan tersebut, sama ada dia tinggi ke ataupun dekat dalam ke, atau di bawah atau di mana pun. Baik, jadi persoalan dia boleh tak dia masuk kat dalam, dan kalau dia masuk, dia cuba masuk, dia punya risiko dia besar. Sebab kat dalam itu apa? Musuh. Mesti kena keropok weh. Jadi jawabnya macam ni. Saya tanya, adakah dia diperintahkan? Kalau diperintahkan oleh Amir, oleh Panglima Sarjan ke, wajib dia pergi, dah tentu punya. Sebab itu taat kepada Amir wajib. Apa lagi dalam jihad? Betul atau tidak? Tujuan bukan nak kata agio, saya rasa tak lah. Lu pergi unak, you pergi. Boleh? Gila ke? Mana boleh cakap gitu? Dalam peperangan lagi, pasal tak dilatih sebelum perang aja. Waktu dekat dalam camp dah, disuruh apa, dia train sampai habis-habisan supaya taat kepada apa? Kepada ketua tu lah. Nah, jadi bila nanti dalam keadaan yang huru hara tu, dia tetap dengar ketua, mesti kena dengar ketua. Betul-betul salah-salah. Baik. Tapi kalau tak diperintahkan, adakah diizinkan? Dia diizinkan. Yang tak boleh adalah bila tidak ada izin. Tidak ada perintah, tak ada izin. Dia saja-saja nak masuk. Konon nak mati syahid. Tentunya lah. Jadi dalam hal ini dibolehkan. Sebab bila dia dapat buka benteng tersebut, apa akan berlaku? Dapat masuk. Sama macam main bola tu. Jadi pasukannya dapat masuk dan dapat kalahkan musuh. Selagi dia tak buat gitu, dia akan start macam gitu je. Mungkin kalah je, dia akan kalah. Ataupun objektifnya tak akan tercapai. Itu yang dilakukan oleh Barak bin Azib radhiyallahu an. Dalam peperangan, saya tak ingat peperangan apa, bahawa dia pecah masuk pintu benteng musuh sehingga dia terkorban. Maka barulah apa ni, apa tu, para sahabat-sahabat lain dapat masuk. Jadi itu dalam jihad fisabilillah, ada ketua, ada ikut syarat semuanya, maka ia ketu sekali dibolehkan. Bezanya orang yang letak bom kat pada dalam diri dia, lepas tu naik kereta wala laju sampai dekat checkpoint, boom. Jadi yang mati berapa? Dia tentunya first kali yang mati, kalau dia seorang. Kemudian yang gad-gad yang ada kat keliling tu je. Tapi lepas tu ada orang dapat masuk tu tempat ke? Pasukan Islam ke apa tu boleh masuk tu tempat dan boleh tawan, capture tu tempat? Tak kan? Apa yang akan berlaku? Diorang akan balas, diorang masuk dengan kereta tank, masuk dengan helikopter, lagi 100 orang mati. Satu orang bunuh 4-5 orang, mati nanti 100 orang. Dia ada alasan untuk apa ni? Untuk tangkap. Mesti ada orang yang hantar orang ni, yang train dia jadi apa? Suicide bomber. Ah, dia cari kat masjid, dia cari kat sana, dia cari kat sini. Alasan dia memang yang disukai oleh musuh. Sebab tu ulama mengharamkan perbuatan seperti itu. Bukan dalam jihad. Yang berlaku tadi dalam situasi peperangan, maka itu dibolehkan. Banyak, bukan itu je, kadang yang lebih bahaya daripada itu pun boleh. Menyamar jadi apa ni? Jadi musuh. Pakai baju semuanya, nyamar masuk dalam, lagi danger tu, lagi dangerous. Dah belajar bahasa dia semuanya, belajar dia punya cara hormat, cara apa semuanya, masuk jadi macam orang. Kalau satu hari pun senang, kalau ada beberapa hari lagi bahaya, lagi lama lagi bahaya. Kemudian untuk apa? Siapa untuk assassinate apa tu, apa ni, kepala yang jahat tu, ataupun cari maklumat dan sampaikan kepada apa ni, kepada markas lah kita kata. Semua dibolehkan, tapi ada syarat, diperintahkan ataupun diizinkan. Tak ada perintah, volunteer tak diizin, tahu-tahu nak pergi tak boleh. Sebab apa? Kali-kali dia pergi kan, kita tak ada plan pun nak masuk. Kalau pintu dah terbuka pun, kita tak ada striker nak shoot. Kita cuma boleh tahan aja kat sini. Dia dah semangat dah nak apa? Nak buka pintu, nak supaya apa? Battle. Diorang tak sanggup lagi nak battle. Pasal mungkin nak tunggu apa ni, bantuan ke apa, macam-macam strategi yang mungkin kita tak tahu, yang diketahui oleh ketua. Itu bahaya. Walaupun nampak macam bagus, sama ada dia terkorban, binasa dengan dia cuba buka benteng musuh, ataupun tak terkorban, dia berjaya. Faham eh? Apa soalan ni? Boleh. Asal dia namanya musuh. Asal namanya musuh. Maknanya biasanya dia negara lah, dia dalam negara. Jadi negara tu memang sudah bermusuhan. Walaupun belum pernah ada pertempuran. Macam pada apa ni, bila kenapa di apa ni diadakan apa peperangan apa tu selepas perang Hudaybiyah tu, peperangan membuka kota Mekah, sebab asalnya ada apa ni, ada perjanjian damai. Jadi bila, maknanya antara satu kumpulan Islam dengan satu kumpulan musuh, itu asal. Jadi bila ada perjanjian damai telah dilanggar je, otomatik dia dah kira dah boleh perang, dah boleh apa-apa semua. Hatta kalau tak ada secara apa ni, formal, bisa kata presiden dia kata kita sekarang berperang dengan itu, kau setuju tak berperang? Okey, tak perlu sampai macam itu kan. Macam dalam peperangan Badar, Nabi SAW keluar bersama para sahabat untuk apa ni, untuk serang kafilah Abu Sufyan yang bawa banyak harta benda. Mana fair kita lawan dengan orang yang tak bawa senjata, tak bawa apa, kalau kita cakap macam itu? Tapi tidak, mereka dalam peperangan boleh aja perkara tersebut. Dalilnya kat Mekah tu orang Islam semua kena torture, kena bunuh, kena apa semua ni. diperangi tidak di negeri sana. Jadi bila kamu keluar, kamu pun kena. Jadi begitu juga Nabi SAW dalam beberapa keadaan telah menyerang musuh sebelum musuh sampai ke negeri. Bahkan itulah sepatutnya kita serang di luar kawasan kita, bukan kita pertahankan diri kita di tempat kita. Itu lebih selamat. Kita kalau apa-apa pun kat luar, kena tangkap pun kumpulan tu kat dalam negeri, masih ada lagi juga. Nanti kita boleh datang rescue lah. Tapi kalau kita dah kat dalam, dah kena, semua kena. Anak isteri kita semua jadi tawanan depan mata kita. Harta benda kita semua kena. Lagi bahaya. Sebab tu Rasulullah SAW keluar. Peperangan Uhud juga ada khilaf. Jadi mereka keluar. Kecuali peperangan Khandaq. Dah tak boleh, tak sempat nak keluar. Sebab ramai sangat musuh. Jadi mereka bertahan dalam Madinah. Tapi mereka korek parit. Supaya mereka tak dapat tembus Madinah. Dan kemudian perang Bani Mustalik, Nabi SAW keluar hantar pasukan, serang mereka, bunuh mereka, kemudian bawa balik mereka ke Madinah. Jadi itu semua dibolehkan. Okay, insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.